Pada beberapa guru sekarang saya sampaikan, seharusnya kalau kita mengajarkan sirah Nabi, jelaskanlah pertama tentang kondisi masyarakat jahiliyah, bobroknya masyarakat jahiliyah ketika itu. Bagaimana masyarakat jahiliyah itu adalah masyarakat yang tidak punya kasih sayang, masyarakat yang tidak beradab, masyarakat yang saling menindas satu dengan yang lain. Bahkan mereka membunuh anaknya. Mereka tidak tahu siapa yang disembah, sehingga patung-patung pun dijadikan sesembahan. Mereka tidak mengerti bagaimana cara berkasih sayang satu dengan yang lain, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Tidak mengerti. Masyarakat jahiliyah itu bukan masyarakat bodoh. Mereka punya banyak ahli politik, mereka punya banyak ahli syair yang sangat terkenal pada zaman itu, yang syair-syairnya pun sampai sekarang masih dipelajari sebagai syair-syair jahiliyah. Kenapa mereka disebut jahil, mereka disebut bodoh? Karena mereka tidak mengerti siapa Tuhannya. Mereka musyrik kepada Allah. Mereka menyebut Allah, mereka menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Mereka disebut jahil di situ, bodoh. Mereka kejam, mereka membunuh anak perempuannya. Jadi setelah kita jelaskan betapa buruknya kondisi masyarakat jahiliyah, kita jelaskan kemudian apa misi Rasulullah SAW, siapa Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana watak beliau, bagaimana karakter beliau, bagaimana sifat beliau. Kita jelaskan pada anak kita bahwa Rasulullah itu jujur. Jujurnya seperti apa? Betapa jujurnya Rasulullah sampai dia tidak pernah berbohong sekalipun, bahkan musuh-musuhnya pun memberikan gelar Al-Amin pada Rasulullah, orang yang sangat terpercaya. Bagaimana terpercayanya Rasulullah itu, amanahnya Rasulullah, sampai orang-orang musyrik pun waktu itu menitipkan uang mereka pada Rasulullah karena begitu amanahnya Rasulullah. Mereka percaya meskipun mereka tidak setuju dengan ajaran Islam, mereka tidak iman kepada Rasulullah, tapi dia percaya kejujurannya. Sehingga waktu Rasulullah hijrah pun kemudian uang-uang itu dikembalikan. Bagaimana keberanian Rasulullah SAW? Bagaimana kesabaran Rasulullah SAW? Nah itulah yang seharusnya saya harapkan ketika saya tanya anak saya. Itu dia bercerita itu, bahwa Nabi Muhammad itu seorang yang jujur, seorang yang amanah, seorang yang pemberani, seorang yang sabar, seorang yang punya cita-cita yang tinggi, dan seterusnya. Karena sejarah seperti itulah yang membangun karakter. Baik-baik sekalian, kita beranjak lagi ke sejarah para sahabat. Banyak buku-buku yang sekarang ini, bahkan di tingkat sekolah menengah pun sudah diajarkan bahwa kalau bicara tentang sejarah Islam, mulai Rasulullah, sahabat, kemudian belum apa-apa sudah diceritakan tentang perpecahan. Anak SMP sudah diajari perpecahan dalam Islam, konflik di antara sahabat. Itu sebetulnya belum saatnya. Belum saatnya mereka menerima informasi tentang perpecahan, karena mereka tidak paham. Yang muncul kemudian mereka adalah pemahaman bahwa umat Islam itu dari awalnya sudah pecah belah. Dari awalnya sudah berantem. Ya pantas saja kalau sekarang pun juga berantem. Kemudian sejarah setelah Khulafaur Rasyidin, ya, mulai Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, seharusnya yang kita ceritakan pada anak-anak kita bukan seperti itu. Seharusnya yang kita ceritakan adalah apa keteladanan sahabat. Bagaimana keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau orang yang sangat lembut, orang yang sangat halus perasaannya. Beliau sering terduduk ya, ketika sholat karena tidak sanggup berdiri saat membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hari akhir. Bagaimana Umar bin Khattab, orang yang sangat keras ya, sifatnya, tapi sangat lembut ketika menjadi penguasa, tidak sanggup ya, menitikkan air matanya ketika ada rakyatnya yang kelaparan. Bagaimana Utsman bin Affan, ini yang krusial di sini. Ya. Oh, ibu sekalian lihat juga buku sejarah anak-anak kita. Kalau sudah bicara tentang Utsman bin Affan, yang ditonjolkan adalah Utsman itu pemimpin yang lemah. Karena dia pemimpin yang lemah itulah, maka kemudian mulai perpecahan itu terjadi. Ini keliru besar. Sayyidina Utsman bukan pemimpin yang lemah. Beliau orang hebat. Sayyidina Utsman itulah menantu Rasulullah. Beliau yang memimpin hijrah pertama ke Habsyah. Beliau seorang pengusaha yang sangat sukses. Tapi harta bendanya justru diwakafkan, diinfakkan untuk perjuangan Islam. Ketermawanannya luar biasa ya, teman-teman. Jadi bukan kemudian di buku itu malah ditonjolkan Utsman pemimpin yang lemah, mengangkat keluarganya sebagai penguasa, nepotis. Gara-gara itulah kemudian muncul pemberontakan sampai dia terbunuh di situ. Ini salah. Kita harus luruskan. Jadi saya sekarang harus meneliti ulang buku-buku yang seperti itu dan saya katakan kepada anak-anak saya juga, bahwa ini nggak benar. Ini buku ini nggak benar. Sayyidina Utsman tidak seperti itu gambarannya. Ali bin Abi Thalib, bagaimana kehebatan beliau, keadilan beliau dalam menegakkan kekuasaan. Beliau harus rela untuk disidang bersama orang Yahudi karena baju Ali bin Abi Thalib itu ada pada orang Yahudi. Sebagai kepala negara, beliau rela disidang. Dan akhirnya beliau kalah, baju besinya tidak diakui sebagai miliknya. Karena beliau tidak bisa menunjukkan saksi yang mengatakan, yang menunjukkan, yang bersaksi bahwa baju itu milik beliau. Akhirnya Sayyidina Ali kalah dan dia rela menerima itu. Tapi akhirnya justru orang Yahudi itu yang masuk Islam dan mengembalikan baju milik Sayyidina Ali. Ketika masuk zaman Umayyah yang ditonjolkan juga begitu. Khalifah-khalifah-khalifah ini berperang satu dengan yang lain. Kemudian muncul Abbasiyah. Akhirnya gambaran tentang sejarah Islam pada anak-anak kita gambaran yang gelap. Gambaran yang adanya konflik demi konflik, perang demi perang. Dan ini sangat merugikan. Karena akan muncul perasaan yang tanpa sadar muncul di dalam anak-anak kita. Gak ada mereka tertarik dengan sejarah Islam. Untuk sejarah nasional kita, saya belum lama ini saya lakukan tes pada anak-anak aliyah yang lulus di berbagai pesantren. Ternyata persepsi sejarah mereka tentang sejarah Islam di Indonesia sangat buruk. Bahkan pada pesantren-pesantren yang besar, ya saya edarkan kuesioner, saya bagi, mereka tidak mengerti tentang tokoh-tokoh Islam, tidak mengerti pahlawan-pahlawan Islam. Ada satu pertanyaan yang saya sampaikan pada mereka. Apakah Anda setuju atau tidak dengan pernyataan bahwa Indonesia pernah jaya di masa kerajaan Majapahit sampai puncak kejayaannya? Di zaman Hayam Wuruk dan Gajah Mada, mereka berhasil mempersatukan wilayah Nusantara dan kemudian kerajaan Majapahit itu hancur, diserang oleh kerajaan Demak, dipimpin oleh Raden Patah pada tahun 1478. Itu rata-rata guru sejarah dan murid-murid kita hampir selalu menjawab setuju. Tergambar oleh mereka bahwa dulu Indonesia ini pernah hebat, pernah jaya di zaman Majapahit. Setelah itu kemudian runtuh, yang meruntuhkan itu adalah kerajaan Islam. Jadi persepsi yang terbangun kemudian adalah Islam datang ke negeri kita ini meruntuhkan kejayaan Indonesia. Dulu kita jaya bukan di zaman Islam, tapi di zaman Hindu. Dulu kita pernah bersatu di bawah Majapahit, tapi di dalam setelah Islam masuk di wilayah ini, Islam tidak bersatu. Kerajaan-kerajaan di Nusantara ini tidak pernah bersatu. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mau jujur, sebenarnya tidak ada bukti fakta sejarah yang menunjukkan bahwa Majapahit pernah menyatukan Nusantara. Itu adalah berita dari kitab Negara Kepadama. Yang itu bukan satu fakta sejarah. Karena kitab itu adalah pujian kepada raja. Jadi sumpah Palapa itu apakah ada atau tidak, itu pun juga tidak bisa kita buktikan. Tapi kenapa dibuat image seperti ini? Jadi sama di seluruh dunia Islam. Strategi untuk mengecilkan Islam di masing-masing negeri Islam, baik di Indonesia, di Malaysia, di Mesir, dan sebagainya, adalah dengan cara mengangkat budaya-budaya zaman pra-Islam yang menunjukkan bahwa bangsa itu pernah hebat sebelum Islam. Kalau kita ke Mesir, maka kita akan melihat bahwa yang diagungkan di Mesir itu adalah Fir'aun. Sampai ada ungkapan terkenal itu, Fir'aun itu udah mati aja masih menghidupi orang Mesir. Ya, karena jadi bahan untuk turis datang ke Mesir karena mau lihat muminya Fir'aun. Tapi apa kemudian datang Islam itu tidak bawa apa-apa kepada bangsa ini. Sama seperti kita juga, ya, anak kita bisa menganggap bahwa Islam datang ke wilayah Nusantara ini tidak bawa apa-apa. Yang bawa apa-apa yang hebat dulu itu sebelum Islam. Padahal itu sama sekali tidak benar. Yang menyatukan Nusantara ini secara nyata adalah Islam. Bagaimana cara Islam menyatukan Nusantara? Islam menyatukan wilayah Nusantara ini dengan bahasa Melayu. Yang sekarang menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu ini adalah bahasa Islam. Diislamkan oleh para ulama kita. Jadi para ulama yang datang ke wilayah kita bukan hanya mengislamkan penduduknya, tapi juga mengislamkan bahasa. Makanya masuklah kata-kata yang tidak bisa lagi sampai seorang tokoh Katolik yang namanya Van Lid di Muntilan di Jawa Tengah. Dia melarang sekolah-sekolah Katolik untuk mengajarkan bahasa Melayu. Van Lid ini pada awal abad 20 di masa politik etis, jadi sebelum Sumpah Pemuda. Van Lid bahkan berusaha keras agar orang-orang Jawa menolak digunakannya bahasa Melayu. Kenapa? Kata dia, karena kalau mengajarkan bahasa Melayu itu sama dengan mengajarkan Islam. Terlalu banyak kata-kata Islam yang sudah masuk dalam bahasa Melayu. Sehingga sulit dipisahkan lagi antara Melayu dengan Islam. Oleh karena itu kalau kita lihat di Malaysia sampai sekarang, yang namanya Melayu itu Muslim. Ya, karena dulu dari bahasanya sudah seperti itu. Melayu itu identik dengan Muslim. Kalau kita baca di kamus Dewan Bahasa di Malaysia, maka Melayu adalah Muslim. Kalau dia keluar dari Islam, dia tidak diakui sebagai Melayu. Karena berbahasa pun dia sudah Islam. Maka Bapak-Ibu sekalian pernah saya sampaikan juga bagaimana contoh kata adil masuk dalam sila kedua dari Pancasila kita. Masuk kata adab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di negeri kita ini harusnya yang dibangun adalah manusia yang adil dan beradab. Silahkan diteliti, saya belum menemukan dari Aceh sampai Papua. Adakah padanan dari kata adil itu di seluruh bahasa di wilayah kita ini? Jadi kalau kita mengatakan di sini ada keadilan, ya, di sini ada peradaban, kata itu baru masuk setelah Islam datang. Ada keadilan. Jadi adil. Sehingga sulit orang untuk mengerti, mengganti kata adil dengan kata yang lain. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Bukan kerakyatan yang dipimpin oleh suara mayoritas. Bukan. Saya merenungkan ini hebat sekali perumus sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu adalah wahyu. Hikmah itu kebenaran. Al-hikmah dholatul mu'min, kata Rasulullah. Hikmah itu harta benda yang berharga yang hilang dari kaum mu'min. Dimanapun dia menemukan, ambil hikmah itu. Wa may yu'ta hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang mendapatkan hikmah, dia telah diberi kebaikan yang banyak. Jadi hikmah ini kebenaran. Kebenaran dipimpin oleh wahyu. Maka rakyat Indonesia seharusnya kalau kita ikuti yang konsep sila keempat ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Bukan kerakyatan yang dipimpin oleh mayoritas. Jadi rakyat dipimpin oleh kebenaran. Karena Pancasila ini banyak dibaca tiap hari Senin. Yang satu, ya, bukan yang terus. Tapi gak dimengerti. Kata adab, apa sih maksudnya beradab? Itu Melayu, bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa ini dulu diterima oleh bangsa kita, ya. Karena mayoritas sudah Muslim, mereka punya satu bahasa, menjadi bahasa komunikasi, dan bukan hanya di wilayah kita. Kita ke Thailand Selatan masih bisa berkomunikasi dengan bahasa Melayu. Kita ke Filipina Selatan bisa bertemu dengan saudara kita Muslim berbahasa Melayu. Nah, sekarang ini karena pengaruh westernisasi, ya, bahasa Melayu semakin rusak dan sejalan juga dengan the Islamization of language, proses pengeluaran penidak Islaman, ya, pemurtadan bahasa. di bahasa itu semakin jauh. Jadi sekarang kalau orang belajar bahasa Indonesia karena sudah pengaruh Inggrisnya yang lebih kuat, maka orang susah memahami Islam. Bahkan nanti satu ketika orang sulit memahami Islam dengan bahasa Indonesia. Karena terlalu banyak kata-kata yang mengacaukan maknanya. Masuk kata Islam fundamentalis, Islam radikal, Islam militan, Islam liberal, beragama secara eksklusif, beragama secara moderat, beragama secara inklusif, itu membingungkan. Jadi beragama Islam yang benar itu yang bagaimana? Kita punya kenal orang itu seharusnya kata-kata soleh, kata-kata fasik. Ya. Kalau kita lihat syair-syair dulu di abad awal abad 20, ya, abad 19-20, seperti Guridam 12, ya, karangan Raja Ali Haji, itu bicara tentang takwa, bicara tentang kekufuran, bicara tentang ketakwaan. Karena kata-kata itu mudah dipahami sampai di sekolah-sekolah. Sekarang kalau orang membuat syair-syair sudah tidak ada kaitan lagi dengan agama, semakin sekuler. Jadi saya kembali kepada tanggung jawab kita sebagai orang tua tadi dalam pelajaran sejarah ini. Yes. Kita coba cek nanti buku-buku anak-anak kita baca. Apa yang semestinya kurang patut, maka kita harus sampaikan. Karena kita tidak bisa berharap. Saya sudah menyeleksi banyak guru, karena lewat dakwah ada program kerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung untuk program beasiswa S2 guru-guru. Guru pendidikan nilai, karakter, dan sejarah. Ternyata setelah dari sekian puluh yang masuk, ya, saya seleksi, memang saya kemudian merasakan yang mengambil bidang sejarah ini biasanya bukan yang kualitas terbaik. Ya, di sekolah-sekolah di SMA itu yang pinter-pinter sampai sekarang itu tidak mau ngambil sejarah. Ya, biasanya mereka masuknya masih ke IPA, masih ke kedokteran, masih ke ekonomi, ya, masih ke paling hukum. Tapi sampai ke sejarah itu jarang. Ya, sehingga kualitas guru-guru sejarah itu sering saya sampaikan kepada guru-guru juga. Ini kita harus akui lah, sehingga suatu ketika ke depan kita inginkan ada sebagian orang pintar yang masuk sejarah. Sekarang karena belum, ya sudah, yang sekarang dari insinyur masuk ke sini, yang sekarang dari kedokteran nggak apa-apa sekarang ngajar sejarah. Bahkan di satu pesantren sekarang yang saya kita ngajar sejarah itu yang S2 bidang ekonomi, tapi karena dia senang sejarah, ada S1-nya fisika, ya, ada S1-nya dia pertanian. Tapi kalau dia pinter, dia ini, dia senang sejarah, akhirnya kita genjot dia dan saya minta, kamu yang ngajar sekarang sejarah. Ya, karena saya ingin bahwa guru itu mengajar sejarah bukan tujuannya untuk anak dapat nilai berapa. Tidak, tapi bagaimana anak harus berkarakter, menjadikan sejarah itu sebagai suri teladan, hikmah, ya, sebagai ibroh dalam Al-Quran itu. Dalam cerita itu ada ibroh, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Bahkan yang buruk pun, ya, sekalian konflik misalnya di antara sahabat Rasulullah itu ada hikmah yang besar yang bisa kita ambil pelajarannya sekarang. Jadi bukan sekedar diceritakan bahwa ini perang melawan ini, perang melawan ini. Kita harus ceritakan kenapa mereka berperang. Sahabat Rasulullah ini berperang bukan untuk berebut apa. Mereka berperang karena mempertahankan kebenaran masing-masing. Mereka mencintai kebenaran. Dan setelah itu, setelah perang selesai, maka tidak ada dendam di antara mereka. Mereka kemudian selesai. Anaknya Talha bin Ubaidillah ketemu dengan Ali bin Abi Thalib, selesai. Tidak ada peperangan lagi. Jadi, bagaimana orang bisa saja konflik karena manusia, karena sejarah ini sejarah manusia, bukan sejarah malaikat. Ya, jadi, kita harus menceritakan sesuatu yang buruk pun supaya mereka bisa mengambil hikmah. Jadi, angle-nya yang mana yang kita ceritakan. Jadi alhamdulillah kami sekarang sudah menyelesaikan satu buku, ya, saya sudah bentuk tim untuk merevisi buku sejarah yang ada. Ya, jadi kami mulai dari tingkat SMA dulu sekarang. Ya, sudah selesai, kami akan revisi itu dan kami ingin memulai ini dari sekolah-sekolah Islam dulu, pesantren dulu. Karena kalau untuk jadi program nasional nanti ribut. Ya, tapi saya selalu katakan, sekarang kalau sekolah-sekolah Islam dulu memulai, ya, mengajarkan sejarah yang benar kepada muridnya. Cerita, coba ibu sekalian baca sejarah anak SMP. Buku sejarah jilid 1 SMP itu dimulai dari manusia purba. Cerita sejarah manusia Indonesia itu dimulai dari sono jauh ya, sampai manusia purba. Dari manusia yang seperti monyet, ya, berjalan merangkak sampai nanti pelan-pelan tegak, menjadi Pithecanthropus erectus, menjadi Homo sapiens dan sebagainya. Dari sejak ada SMP kelas 1 pun sudah diajari itu tentang teori evolusi. Nah, sekarang tergantung gurunya. Kalau gurunya hanya menyampaikan itu aja tidak benar dia. Karena manusia yang seperti itu tidak ada, baik dalam fakta maupun menurut Al-Quran tidak ada. Manusia itu ya manusia, bukan monyet. Monyet ya monyet dari dulu. Tidak ada manusia terus berubah jadi monyet. Evolusi spesies itu tidak ditemukan. Saya yakin betul telah April lalu Inggris saya lihat ada kampus Edinburgh, kampusnya Darwin, pameran mumi di London, ya, patung-patung Yunani kuno yang ribuan tahun. Kalau kita perhatikan, manusia itu sama, udah ribuan tahun ya begini kayak kita ini. Mumi itu ya sudah ribuan tahun, panjangnya dengan kita nggak jauh beda, panjangnya ya sekitar 160-170 cm. Ada puluhan mumi yang saya perhatikan sama dengan kita. Artinya ribuan tahun manusia tidak berubah. Matanya dua di depan, hidungnya di depan satu, mulutnya satu, lubang hidungnya dua, lubang telinganya dua. Ya. Sampai ke bawah sama bentuknya. Itu manusia. Ya. Jadi itu hanya rekaan saja untuk melupakan sejarah penciptaan manusia dalam Islam. Jadi ini contoh bagaimana kelirunya. Seharusnya tidak perlu anak SMP kenapa harus diajarkan seperti itu. Kenapa tidak diajarkan menurut teori penciptaan di dalam Islam? Kenapa mesti teori penciptaan menurut Darwin, menurut teori evolusi? Dan saya lihat nanti itu masuk dalam kurikulum. Ya, nanti guru sejarahnya takut pak kalau nggak kita ajarkan nanti keluar soalnya begitu. Ya, itu juga problem juga. Ya. Tapi alhamdulillah kan saya bilang sejarah ini nggak masuk uang. Ngapain juga kita takut? Nanti yang dinilai oleh pemerintah juga cuma uang aja. Jadi ada kesempatan sekarang untuk masing-masing sekolah merubah kurikulumnya yang benar sesuai dengan seharusnya fungsi pelajaran sejarah adalah memberikan hikmah, ibrah, sehingga membangun karakter bagi anak didik kita dan anak kita masing-masing. Baik-baik sekalian, karena ada kelemahan di buku, ada kelemahan di sekolah, ada kelemahan di guru, maka tidak bisa tidak menurut saya sekarang kita orang tua yang harus melengkapi itu, ya, meluruskan itu, karena itu masih tanggung jawab kita. Kuwa'atusakum wa'alikum na'ru. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Bila itu baik-baik saya, dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.